Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخوات في الله para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian bahasa Arab. Salam serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, kita langsung saja. Bahasan kita masih berkisar tentang al-mansubatu minal asma, yaitu isim-isim yang mansub. Kita telah membahas dari nomor pertama sampai rakam al-thalith. Poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga, yaitu isim inna, khabar kana, dan maf'ul bih. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan, yaitu raqam rabi, nomor yang keempat, yang termasuk al-asma al-mansubah, isim-isim mansub adalah al-maf'ulu fih. Al-maf'ulu fih. Nah, maf'ul fih ini yang dalam istilah lain disebut dengan al-zarfu, yaitu zaraf. Zaraf. Yaitu zaraf ini terbagi pada dua, zarful zaman wa zarful makan. Zarful zaman yaitu keterangan waktu, wa zarful makan dan keterangan tempat. Nah, kedua-dua ini disebut istilah al-maf'ulu fihi. Nah, kedua-dua ini yaitu zarful zaman dan zarful makan termasuk al-asma'ul mansubah, yaitu isim-isim yang mansub. Kita lihat dalam contoh dalam kitab ini, yaitu safara abi lailan. Safara abi lailan, ayah saya berangkat pada waktu malam. Jadi safar ini adalah perjalanan jauh, perjalanan bau jauh, maka dipakai istilah safara. Safara abi lailan. Baik, kalimah lailan itu disebut dengan zarfu. Zarf, ay zarf ya akhi? Ha? Zarfu zaman. Zarf zaman, yaitu keterangan waktu. Di waktu malam. Lailan, di waktu malam. Kita lihat, kalimat ini mansub. Ma'alatu nasbi? Fathah. Fathah. Fathah, jadi safara abi lailan. Jalasal mudarrisu indal mudiri. Jalasal mudarrisu indal mudiri. Apa artinya? Nah, guru itu duduk di sisi kepala sekolah. Jadi berada pada kepala sekolah. Jadi jalasal mudiru jalasal mudarrisu indal mudiri. Nah, kata-kata inda ini adalah merupakan zaraf. Yang disebut dengan zaraf apa? Zarfum makan. Keterangan tempat. Ya. Mansub. Alamatun nasbi? Fathah. Fathah. Nah, ini hanya sebagian kecil contoh yang disebutkan terkait dengan zaraf. Nah, zaraf ini banyak sekali. nanti bisa dilihat lebih luas dalam kitab Nahu, baik itu dalam kitab apa, Matan Al-Jumiyah, itu kitab yang paling dasar, maupun kitab yang besar lagi adalah Ibn Aqil. Ya, di situ juga dijelaskan tentang Zaraf atau kitab-kitab lainnya, termasuk kitab Nahwu Wadih juga dijelaskan terkait dengan Zaraf. Saya sebutkan beberapa saja keterangan waktu atau Zaraf zaman, ada seperti Lailan, Naharan, Sabahan, apa lagi? Masaan, sahih. Kemudian apa lagi? Zarful zaman, sa'ah, sa'atan, lahzatan, pokoknya terkait dengan waktu. Syahran, sanatan, usbu'an, yauman, dan sebagainya. Ini dikatakan zarful zaman. Zarful makan, umpamanya asma'ul jihad, seperti amama, fauqa, mada, khalfa, wara'a, tahta, yamina, hawla, baina, shimala, naam, syarqan, gharban, dan sebagainya. Nah, ini termasuk dharaf makan, menunjukkan tempat. Jadi pada dasarnya zaraf itu hukumnya mansub. Hukumnya mansub. Nah, dalam kesempatan ini kita mencoba untuk mengembangkan dalam bentuk kalimat yang sempurna. Karena tujuan pembelajaran kitab ini bukan semata-mata mempelajari kaidah, tapi kita coba untuk apa? Mengembangkan dalam bentuk bahasa. Nah, supaya bahasa juga bisa hidup. Baik, saya akan minta kepada antum yang hadir ini untuk memberikan contoh. Musta'idun, ha? Insyaallah. Baik. Zarf zaman awalan. Baik, zarf zaman dulu. Coba antum kasih contoh dan kalimat yang sempurna. Ya. Tafadhal nabda' min adal akh. Tafadhal labas anta. Aqumu minan naum subahan mubakiran. Naam, aqumu minan naumi subahan mubakiran. Subahan mubakiran. Iya. Mana dharf sini? Subahan. Subahan. Jayid. Kalau mubakiran? Mubakiran. Na'at. Na'at dari mana? Subahan. Subahan. Naam. Baik. Betul? Mubakiran, dharaf. Iya. Betul, yakin? Baik, saya akan berikan contoh lagi dan kalimat mubakir juga. Safara, safara al-mudarrisuna atau ja'a al-mudarrisuna, mubakiran atau mubakirin? Mubakiran. Mubakiran. Mubakiran. Nah. Khata. Oh, khata. Mubakirina. Mubakirin. Laisa mubakiran. Taib. Jadi mubakiran itu hal. Bukan dharaf. Okay. Iya. Kelihatannya seperti dharaf kan? Apa arti mubakiran? Pagi-pagi. Tidak selamanya kata mubakiran itu menunjukkan pagi-pagi, benar tidak? Mubakiran itu ada datang di awal waktu. Antum datang ke mahad, tapi datangnya belajarnya waktu siang, bisa nggak dipakai ana jaitu mubakiran? Bisa, karena maksud itu adalah di awal waktu. Nah, jadi mubakiran itu hal, fi halati kauni mubakiran. Jadi jaitu mubakiran, jina mubakirin, ja'at Fatimatu mubakkiratan. Ya. Tapi nanti akan masuk kepada hal. Ya, jadi sini adalah yang tadi contoh apa? Sabahan. Sabahan sahih, hadza dharaf. أي في وقت الصباح. أحسن، طيب فضل يا أخ، ما اسمك الكريم؟ نعم فضل يا أخ. خرجت من البيت ظهرا. نعم خرجت من البيت ظهرا، أي في وقت الظهر ظهرا. كنا هي namanya ظرف itu mansub adalah mengandung mengandung apa harfu jar fi jarfi makanya zuhran ay fi dhuhri. Iya baik tafadhal. Raja'tu minal amali masa'an. Ahsan, raja'tu minal amali masa'an. Terjem, saya pulang dari pekerjaan kerja pada sore hari. Naam, saya pulang dari bekerja pada sore hari. Sahih, masa'an. Hadha masa'an dharfu zaman mansub wa alat nasbi fathah zahirah fi akhirih. Tapi itu dharf zaman. Tapi mungkin baik natrub minal mustami'in wal musyahidin. طيب بنغير خلاص هذا اخ ما اذن هذا ظرف زمان اولا ها طيب طيب امسر رجع تي في dan pendengar radio Rojin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk antum, silakan di 0218236543. Masih dalam pembahasan isim yang mansub dan kita telah memasuki pembahasan zarfuz zaman. Anda bisa memberikan jumlah yang sempurna dan tentunya terdapat di dalam kalimat tersebut ya yang menunjukkan kepada zarfuz zaman. Silakan fadhol. Halo, silakan. Assalamualaikum. Saya terputus, kami memberikan kesempatan kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda juga bisa sampaikan di 0819896543. Dan bagi Anda yang belum memiliki bukunya akan ditampilkan di layar televisi Anda oleh Akhun Al-Karim Al-Hamdani. Mungkin bisa ditampilkan dari halaman yang ke-15 contohnya di sini disebutkan, dan Anda bisa sebutkan dengan contoh atau kalimat yang berbeda. Silakan di 0218236543. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Ahsan. Baik, Ummu Ahsan. Mohon maaf suaranya agak dikeraskan, Ummu. Jazakallahu khair. Baik, tafadhali Ummu Ahsan. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali. Hati misal contoh. Dharf makan ya Ustaz. Nah, dharf zaman, dharf zaman. Dharf zaman. Sawah. Sawah khadimatu amsi. Kawa khadimatu amsi. Al khadimatu amsi. Amsi, tayyib. Coba terjemahkan. Apa? Terjemahkan dulu. Pembantu telah menyetrika kemarin. Menyetrika kemarin. Apa yang disetrikakannya? Coba bikin kalimat yang sempurna. Ada objeknya. Tapi ayo ini. Tapi ana dikasihlah malabis gitu ya. Saya bantu malabis. Coba ulang kembali. Ayo ini. Aidi, ulang kembali. Ulang kembali contohnya. Kawal khadimatu Al-malabisa. Amsi. Baik, saya akan tulis. Anti tushahidin amla? Melihat TV Raja? La Ustaz. La TV Raja. Baik. Kawal khadimatul malabisa amsi. Ana as'al, hadhihi al-jumla sahih am khata? Khata. Ustaz, khata. Khata? Mm-hmm. Oh, masya Allah. Baik, mal khata? Ini amsinya ini sebagai seharusnya sebagai maf'ul bi ya Ustaz. Maf'ul bi? Seharusnya sebagai maf'ul bi, tetapi di sini sebagai keterangan dalam zaman sesudah maf'ul bih itu. Kok bisa jadi seharus maf'ul bih? Gimana? Amsi ini kan keterangan apa? Keterangan waktu. Waktu kan? Nah, nah. Kok bisa menjadi seharusnya jadi maf'ul bih? Ya, ana belum paham sih, Ustaz. Belum paham. Ini, cuma ini loh Ustaz, maksudnya ana gini, ketika safiro abi. Enggak, enggak, kembali, kembali ini. Ustaz. Yeah. Safi Ustaz afwan. Hah? Naum safi Ustaz. Ay, amsi sahih, hadha keterangan waktu, zarfuz zaman. Sorry. Fa'ana as'al, hadhi jumla sahiha am khata? Ma qala ahlu ikhwanuna fi hadhi al-iza'a qal khata. Salah. Insya Allah sahih menurut ana sih. Oh, benar, iya. Itu bagus, iya. Yakin ya? Iya, insya Allah. Baik, nasma'ani. Baik, mal khata, ya akhi. Oh. Ha? Kana amsi bi amsi. Ya. Mana? Al-khata amsi. As-sahih? Amsi Ustaz ya. Idza kana yuridu huna madza dzaraf zaman masaan. Ya huwa hiya qal amsi. Amsi laysa masaan. Naam. Kemarin ini maksud. Heeh. Mestinya pakai ba. Ba. Amsi. Bil amsi, bil amsi. Baik, gimana antum? Kawar. Hah? Kawar. Mal khata'una? Tak nangis. Al khata'una? Laisa amsi? Al khata'una. Kawar, mas sahih? Kawat. Apa yang benarnya? Kawat. Kawat. Benar, kawat. Yang benar masa kawat. Kawat silk, eh? Kawat itu silk. Itu silk? Silk kan kawat kan? Kawat ini. Untuk ngikat itu. Itu kawat itu. Baik. Kita tulis kawat. Nah. Sahih ada? Sahih? Kawat? Hah? Hah? Kawayat. Masya Allah. هذا صحيح كوات نعم هذا صحيح كوات نعم لماذا كوات لأن فاعل مؤنث لأن فاعل ما مؤنث طيب نه الخطأ هنا كوات ليس كوا لكن كوات كوات الخادمة الملابس أمسي أمسي هذا صحيح ليس خطأ صحيح نعم أمسي nggak pernah kena amsu kan? Nggak ada amsu, nggak ada amsa. Ada amsi. Hada sahih. Hada zafuz zaman. Illa annahu mabni. Tidak semua zaraf zaman itu mu'rab. Ada sebagian yang mabni. Nah, untuk lebih luasnya, ana tidak begitu hafal sekali berapa. Yang mabni nggak pernah menghitung yang mabni. Silakan rujuk dalam kitab Nahu. Di antaranya amsi, ladun, al-ana, itu mabni. Enggak ada al-anu. Al-ani enggak ada. Al-ana itu mabni. Tidak berubah. Amsi, al-ana. Termasuk isim istifham, aina. Itu isim istifham bermakna dhaf, mabni al-fathah. Enggak ada ainu, aini, aina. Jadi ada sebagian apa? Dharab apa? Naam. Seperti apa lagi? Mudh wa mundhu mudh mundhu mudh ya itu menikah apa? Zaraf dari sejak naam dan ini mabni jadi tidak semua isim zaraf itu mu'rab ya ini mabdi alal kasra astaib idhan kawatil khadimatul malabisa amsi tapi misal akhir ada contoh lain Ummu Ahsan Allah darastu lughat al-arabiyyah al-ana darastu lughat al-arabiyyah al-ana apa artinya saya telah belajar bahasa Arab sekarang saya telah belajar bahasa Arab sekarang benar enggak itu sama Yusuf Adrusun lughatal arabiyya al-ana. Iya. Al-an. Nah, darah amada adrusun lughatal arabiyya al-ana. Jadi saya belajar bahasa Arab sekarang. Baik, al-ana zarfu zaman. Sahih? Nah. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair muhasan. Kita terima telepon berikutnya Ustaz ya. Naam. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di 0218236543. Masih dalam contoh dari zarfu zaman dan Anda bisa mendatangkan dengan kalimat yang berbeda tentunya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, man ma'i? Ya Khalid Khan. Ya Khalid Taib. Ida Khalid. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Kayf haluka? Ana bikhair wa alhamdulillah. Naam, tafadhal ya Ida Khalid. Ya Rabb qablak. Ha? Misal, misal fi jumla mufrada fihi madha dhaf az-zaman. Az-zaman. Naam. Jalastu al-barihata sya'atan tahta as-sajarati. A'id mara thaniya. Jalastu al-barihata sya'atan tahta as-sajarati. Tayyib. Jalastu al-barihata sya'atan tahta as-sajarati. Masya Allah. Indah enggak itu? Hah? Indah bukan ya? Insyaallah. Hah? Insyaallah indah. Indah ya, nikmat ya. Ada duduknya di bawah pohon. Pohon apa ini? Jalastul bariha sa'atan. Naam. Tahta tahta as-sajarati. Syajarah. Baik, ana as'al, aina dharafuna? Dharaf sa'atan. Sa'atan. Dharaf zaman. Dharaf zaman. Terus, ada lagi? Tahta. Tahta. Tahta dharaf apa? Dharaf zaman. Dharaf zaman. Yakin? Dharaf makan, kan? Dharaf makan. Dharaf makan. Iya. Tahta kan menunjukkan tempat. Nah, di bawah. Ya. Iya. Jadi ya, yang zarf zaman adalah sa'atan. Coba terjemahkan. Saya duduk di saya duduk semalam. Satu jam di bawah. Naam. Di bawah pohon. Sa'atan. Satu jam. Satu bisa jam. Juga maknanya sa'atan sejam. Sesaat. Sesaat. Iya. Ya. Kalau satu jam supaya jelas pakai sa'atan wahidatan. Itu satu jam itu sa'a wahidah. Kalau fi sa'atul wahidah lain lagi. Kalau fi sa'atul wahidah atau sa'atul wahidah jam satu malam. Sa'a wahidah. Kalau sa'atan sesaat. Wahidah. Kalau satu jam sa'atan wahidah. Satu jam. Sa'atain dua jam. Baik, sahih hadha, zarf zaman, ya ikhwani, sahih, yujar akhar, baik, ana as'al ya Ibn Khalid, aina fa'al? Fa'al, na'am, damir, tu, ta' damir, baik, al-bariha, mungkirab al-bariha, maf'ul bih, mansub, baik, kata-kata jalasa membutuhkan maf'ul bih? Fi'il jalasa lazim atau mutaaddi? Mutaaddi. Duduk atau mendudukkan? Saya telah duduk. Saya telah duduk? Ya, semalam. Semalam? Berarti malam didudukin? Ya, udah Khalid. Kalau mendudukkan, berbeda dengan duduk. Ya, ya. Kalau mendudukkan, apa contoh mendudukkan? Al-bariha hal. Al-bariha hal. Hal. Ada hal ma'rifah. Kemudian mana sahibul halnya? Aduh, Ustaz dah. Wah, malah penuh nyerah ini. Ya Tuh Khalid. Iya. Antum, apa yang antum jawab, saya kejar terus jawaban antum nih. Tapi kalau antum menyerah ya sudahlah. Ya, kita akan minta pada yang lainnya untuk memberikan tanggapan ini. Saya tidak akan jawab nih. Baik, jazakallah khairan ya Ul Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Akhwan al-Karim, Pak Idam, Khalid. Baik, kita berikan untuk kesempatan berikutnya bagi pemirsa dan pendengar di Roja di 0218236543 menjawab pertanyaan yang belum sempat terjawab oleh Bapak Idam Khalid, atau Anda juga bisa membuat sebuah kalimat yang sempurna dan tentunya menunjukkan zarfuz zaman, keterangan waktu ya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naman. Ummu Umayyah Ciledug. Ummu Umayyah Ciledug. Ahlan wa sahlan. Apa ya Ummu Umayyah? Kalimat jadidah, Ustaz. Kalimat baru. Jumlah lisan kalimat ini. Jumlah jadidah. Baik, tafadhali. Ata'allamu lughatal arabiyyati. Ata'allamu lughatal arabiyyata. Mundu salasi sanawatin. Mundu thalathi sanawatin. Baik, ana aktub. Anti tushahidin al-tilfaz? La. La. Baik, a'id. A'idi. Ata'allamu lughata al-arabiyyata. Al-lugha al-arabiyyata. Mundu. Naam. Mundu thalathi sanawatin. Thalathi سنواتين. طيب أين الظرف؟ منذ. منذ يا. منذ. صحيح أم خطأ يا أخي الكريم؟ صحيح. منذ. صحيح. صحيح. لا تدري. طيب تبغى ترجمة عن؟ saya belajar bahasa Arab sejak tiga tahun. Sejak tiga tahun. الظرف منذ صحيح هذا منذ هذا الظرف أنا كنت أتركم هذا منذ ومنذ إلا أنه مبني ثم دي مبني بكان مؤرب دي مبني على الضم ما كاسي قتكن هذا سباق الظرف itu مؤرب هذا سباق مبني jadi kalau dia مبني dia tidak berubah tidak ada منذ tidak ada منذي منذ kalau الليل bisa al-lailan, bisa fi lailin. Perhatikan fi laili. Sahih? Nah. Nah, ini yang dikatakan apa? Dharaf yang mabni. Sama seperti amsi. Amsi, tidak ada amsu, tidak ada amsa, yang ada amsi. Ya. طيب أتعلم اللغة العربية لغة العربية منذ ثلاث سنوات صحيح طيب أنا أسأل ها؟ نعم يا أم عميرة طيب أنا أسأل هنا ثلاثي لماذا يقرأ ثلاثي ولا ثلاث ولا ثلاثة مضاف إليه من المنطوب نعم مضاف إليه صحيح مضاف إليه كان كلمة منذ dan منذ harus idhafah. Baik, thalathi. Limadha yukram adha thalathi wala thalathati? Liana mufraduhu mu'annas. Mufraduhu mu'annas? Mada mufraduhu mu'annas? Yang mana yang mu'annas? Sanah. Ha? Sanah kan mu'annas. Oh, sanah. Sahih. Sanah. Karena sanawat jamak pada sanah. Sanah mu'annas. Jadi bilangan berapa? Masih ingat? Bilangan 3 sampai 10 harus bertolak belakang. Ya, berlawanan, berlawanan. Kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya harus mudzakkar sahih. Jadi salasi sanawatin. Taib hadza sahih. Taib ya Ummu Umair, ana as'aluna jumlah ini yang disebutkan oleh Ummu Ahsan tadi. Jalasatul bar, Ibnu Khalid afan, Ibnu Khalid. Jalastul barihata sa'atan tahta syajara. Ini kalimat bariha ini. Apa kedudukan i'rabnya? Karir, Ustaz, karir. Jalastul barihata sa'atan tahta syajara. Bisa dijawab? Tadi Ibn Khalid angkat tangan dia. Maaf. Baik. Labasnya, barakallahu fiik. Ustaz, nah. Tanya. Ana mana mutahayyirah, ma makna zarf zaman? Terjemahannya apa, Ustaz? Oh, zarf zaman tadi keterangan waktu. Zaman itu waktu. Oh. Zaman, waktu. Jadi zarful zaman keterangan waktu. Nah. Afwan. Allah heran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Mu'umar di Ciledug, dan jazakallah khair atas pertanyaannya. Ini menjadi jawaban juga dari beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, dan maknanya keterangan waktu ya, Ustaz ya. Nah. Baik, kita terima kembali atau lanjutkan, Ustaz? Baik, kita apa? Coba berikan lagi kesempatan. Atau kesempatan kembali. Baik, di 0218236543. Masih sama, jumlah sempurna ya. Kalimat yang sempurna dalam bentuk ada kalimat yang menunjukkan zarfu zaman atau keterangan waktu yang termasuk ke dalam bagian isim-isim yang dihukumi mansub. Silakan. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga. Baik. Ya, ini mau memberikan contoh atau menjawab pertanyaan ini? Mau beri contoh saja. Contoh. Baik, tafadhali. Namal kalbu khalfas sayyarati. Namal kalbu khalfas sayyarati. Sahih ikhwani? Al-jumlah sahih? Sahih? Baik. Namal kalbu khalfas sayyarati. Ahsan. Baik, aina dharaf? Khalfa. Khalfa. Ayu dharaf? Zaraf makan. Zaraf makan. Mansub atau marfu? Mansub. Mansub. Ma'ala tunasbi? Al-fathah. Fathah. Naam, fathah zahirah. Sahih. Baik, misal akhar? Sumbu yaum. Tapi hadha khalfa, hadha zaraf makan, walisa zaraf zaman. Hati misal fihi zaraf zaman ini. Ya, ada zaraf zamannya. Sumbu yaum al-khamisi. Ahsan, sumtu yawmal khamisi. Sahih hadha? Sumtu yawmal khamisi. Sahih? Ha? Ya. Jadi, takdirnya apa? Sumtu yawmal. Fi yawmal khamis. Iya. Baik. Sebagian ulama ahli lughah itu kalimat sumtu yawmal khamis dan sumtu ramadhan, nah ini bisa di'rab sebagai maf'ul bi. Iya, nanti bisa dilihat dalam kitab-kitab nahu. Jadi sumtu ramadhana, ramadhana situ adalah di'rab sebagai maf'ul bi. Jadi saya itu puasa, yang dipuasa kenapa? Ramadhan. Jadi sumtu ramadhana. Sama seperti dakhaltu as-saffa. Dakhaltu as-saffa. As-saffa itu sebagai maf'ul bih daripada dakhala. Asalnya apa? Asalnya dakhaltu fis-saffi. Dakhaltu fis-saffi. Jadi boleh dibuang, kemudian dia menjadi maf'ul bih. Dakhaltu as-saffa. Nah, demikian juga sumtu yaumal khamis, yauma ini bisa diharap sebagai maf'ul bi. Baik, labas. Nah. Untuk bertanya Ustaz. Iya. Mohon dibantu i'rab dari ya laitani mitu qablu hadza. Gimana? Ya laitani mitu qablu hadza. Qabla. Qabla. Iya, enggak ada qablu hadza. Qabla. Karena ada mudhaf ilainya. Kalau tidak ada mudhaf ilainya, jadi mabni qablu. Min qablu wa min ba'du. Dalam Quran enggak? Min qablu wa min ba'du. Jadi kata-kata qablu, kalau dia mudhaf ilainya, karena kata qablu itu mesti idhafah. Terkadang mudhaf ilainya dibuang kalau dia maklum, maka ketika dibuang dia menjadi mabni, jadi qablu wa min ba'du. Jadi bukan apa? Min qabli wa min ba'di, enggak. Min qablu wa min ba'du. Kena mudhaf ilain bang. Demikian juga tadi apa? Ya tadi ya laitani mitu qabla hadha. Qabla hadha. Nah, bukan qablu hadha, hadha khata. Khata ya. Nah. Sama mohon ini diterangkan tentang dzaraf ada dua, yang mutasarrif dan ghair mutasarrif. Yang pengertian di sini yang ghair mutasarrif ini pala yastamalu illa li dzarfi awil jarri bimin. Iya. Maksudnya yang awil jarri bimin ya Ustaz. Mohon penjelasan. Coba ulang kembali. Yang dzaraf adzarfu ghair mutasarrif. Ghair mutasarrif. Naam. Iya, adalah mala yustamalu illa li dzarfi awil jarri bimin. Bimin, naam. Iya. Mohon penjelasan. Ya itu tadi bahwa itu. Jadi qablu ini dia menjadi dzaraf ya qabla kalau dia apa kalau dia masuk huruf jar jadi min qabli jadi mutasarrif. Apa itu mutasarrif? Berubah. Iya. Jadi min qabli tentu kalau dia sudah dibuang mudhaf ilainya maka dia menjadi mabni jadi min qablu wa min ba'du. Iya. Ya itu maksud. Iya. Jadi min qablu wa min ba'du. Jadi tidak semua dzaraf itu dimasuki oleh huruf min. Tidak semua dzaraf itu dimasuk oleh min. Min al-fawqi wa min at-tahti. Nah ini dzaraf yang dimasuki oleh min. Juga kalimat al-yawm. Min yawmil khamis. Min yawmil khamis. Tentu i'rabnya bukan lagi dzaraf, dia sudah menjadi majrur dengan min. Min mundu. Enggak ada min mundu. Tidak ada min mundu. Nah itu yang dimaksud. Oh gitu. Nah. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Tentang apa? Tafsir kemarin dari alhamdulillahirabbil alamin. Yang alhamdu itu alif lamnya dinamakan untuk til istizrak. Nah, iya. Bedanya kalau dengan alif lam yang kan katanya kalau istizrak itu mencakup umum semua pujian hanya untuk Allah. Sedangkan kalau alif lam yang kaidah isim ma'rifah itu kan untuk khusus. Iya. Itu gimana perbedaannya Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair mau ais di salah tiga. Silakan. Baik, nah ke alif lam ta'rif itu alif lam yang menunjukkan maknanya sudah ma'rifah tertentu. Umpamanya al-kitabu, kitab ini, kitab itu. Al-baitu, rumah itu, rumah ini. Nah ada nanti alif lam al-istighraqiyah. Ini dilihat dari tentu dari sisi makna. Alif lam al-istighraq itu alif lam mencakup semuanya. Jadi alhamdulillahil alamin, segala puji, bukan arti puji itu, pujian itu, enggak. Segala puji bagi Allah. Ini alif lam al-istighraqiyah, mencakup semua jenis. Al ya khuliqal insanu dha'ifa, ini alif al-jinsiyah, bukan jenis. Khuliqal insanu, diciptakan manusia. Apakah manusia itu enggak semua manusia yang jenis manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, ini katakan alif lam tadi alhamdulillahil alamin asyukru lillah. Kata alif lam asyukru, alif lam di situ alif lam al-istighraqiyah. Maka maknanya segala syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah, memang ada alif lam yang disebut dengan alif lam at-ta'rif. Alif lam at-ta'rif. Nanti ada alif lam yang disebut alif lam al-ahdiyah al-zihniyah al-yawma akmaltu lakum, al-yawma akmaltu lakum. Apa artinya? Pada hari ini. Ini mana? Bukan sekarang. Pada waktu haji wada, di mana ayat itu Allah turunkan, al-yawma akmaltu lakum. Nah, ini disebut alif lam apa? Alif lam al-ahdiyah al-zihniyah. Nanti ada alif lam al-ahdiyah juga al-zikriyah. Dalam ayat, seperti ayat Allahumma sta'an, kata Rasul sebelumnya disebutkan nakirah, kemudian selanjutnya ayat selanjutnya disebutkan ma'rifah. Allahumma sta'an. Iya. Fa'asa fir'aunur rasulah. Coba antum ada masih ingat ayat ini? Fa'asa fir'aunur rasulah. Ini alif lam itu alif lam al-ahdiyah. Siapa Rasul maksud ini? Ar-Rasul, kalimat yang disebutkan sebelumnya. Yaitu kalimat Rasulan. Ada sebut sebelumnya, ada kata Rasul dalam keadaan nakirah. Berapa? Inna arsalna alaikum rasulan. Alaikum rasulan. Syahidan alaikum. Kama arsalna ila fir'aun rasulan. Fa'asa fir'aunur rasulah. Nah, betul. Fa'akasnahu azawabih. Fa'asa, jazakallahu khairan. Nah, kata-kata Rasul kedua itu pakai alif lam. Ini alif lam, maksud itu apa? Rasul yang mana? Rasul yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini dikatakan alif lam al-ahdiyah. Itu banyak istilahnya, ya. Nah, ya. Taib. Taib, fadhil ya. Mustamir? Naam. Taib, kita mungkin kita masuk kepada contoh apa? Taib, kita saya sebutkan ini tadi. Jalastul barihata sa'atan tahta syajar. Kata al-bariha ini adalah zarfu zaman. Ini zarf zaman. Ya. Al-barihata, di waktu malam. Asalnya apa? Fil barihati. Nah. Jadi al-barihata mansub. Pertama sama seperti as-sa'ah. As-sa'ata. Umumnya adrusu, adrusu fi sa'ati al-wahida. Pakai fi atau enggak pakai fi? Adrusu as-sa'at al-wahida. Adrusu as-sa'at al-wahida. Saya belajar pada jam 1. Jadi as-sa'at al-wahida, kalau dia tidak ada fi-nya, berarti dia menjadi apa? Dharaf mansub bil fathah. Demikian al-bariha. Jalastu al-barihata, itu dharfu zaman. Nah, mansub. Fadal ya akhzan. Contoh daripada zarf makan. Baik, kita beralih kepada pembahasan berikutnya dari zarful makan atau keterangan tempat. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja, Anda bisa mendatangkan jumlah atau kalimat yang sempurna dalam bentuk zarful makan yang merupakan salah satu isim-isim yang mansub. Silakan. Baik, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam. Dengan halo Ustaz. Naam, tafadhal. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Naam, tafadhal ya. Man? Halo. Naam, halo. Man ma'i? Siapa ini? Pak Tempo. Di mana? Di Sulawesi Selatan, Bone. Oh, ahlan wa sahlan. Boleh Ustaz. Baik, tafadhal. Coba iya. Sebutkan apa dalam bentuk kalimat sempurna, di situ ada dharab makan. Ini Ustaz, saya bertanya Ustaz. Ini kalau kita orang yang anu Ustaz ini. Mohon maaf Bapak sebelumnya ya, pembahasan. Mohon maaf Bapak, untuk pertanyaan fikih kami alihkan mungkin di layanan informasi ya, di 021-823-3661 khusus malam ini untuk pembahasan bahasa Arab. Dan kami mohon maaf, pembahasan fikih dan pertanyaan Anda bisa ajukan kembali pada sesi tanya jawab dalam kajian-kajian ilmiah, atau Anda bisa hubungi di layanan informasi 021-823-3661. Oh ya, kembali di 021-823-3661. Kami berikan kesempatan berikutnya di belakang pendengar kita yang dari Sulawesi, Bapak Tempo ya, para kolofik, silakan untuk mendatangkan sejumlah kalimat yang sempurna dan terdapat di dalamnya zarful makan. Dan kami sampaikan kembali lagi bagi para pendengar dan pemirsa yang mungkin baru bergabung dalam acara kita, program pembahasan atau bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Jadi dikhususkan pertanyaan juga berkaitan dengan pembahasan yang kita kaji dari ilmu bahasa Arab. Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz di line telepon 021-823-6543. Silakan. Taib, halo. Halo. Ya, dengan halo. Siapa di mana? Halo. Halo. Nah, halo. Silakan, Pak. Dengan siapa halo, di mana? Ya. Silakan. Halo. Iya, siapa dari, ini? Dari ya, dari Kafi. Kafi. Kafi. Di mana? Ya. Kafi. Ya, di NTT. Di NTT. Taib. Nah, silakan. Iya. Nah. Ya, saya bertanya itu, Ustaz. Pertanyaannya apa? Fi'lul lazim sama fi'lul muta'addi. Iya, Ya itu pertanyaannya, Pak ya. Contoh dalam kalimat kalau fi'lul lazim nama kok itu. Apa? Nama kok itu. Nama al-qa'idu. Al-qa'idu. Nah. Al-qa'idu. Dengan fi'lul muta'addi ya kata fa'tilmidu risalatan. Risalatan. Itu yang menjadi bingung dalam contoh dalam kalimat bagaimana Ustaz mungkin bisa menjelaskan. Oh iya. Nama tidur loh. Iya, nama betul tubuh. Tidur iya betul. Ah. Tidur kok itu artinya apa kok itu? Al-qa'id. Iya. Bapak dapat Al-Qa'id. Dari mana contoh tadi al-qa'id ini? Ini contoh dari itu pelajaran bahasa Arab ini. Oh gitu, iya iya. Iya. Itu kan fi'lul lazim sama fi'lul muta'addi. Iya betul, iya iya. Baik, itu saja pertanyaannya, Pak. Ya, yang fi'lul lazim contohnya nama, kok itu kan tidak membutuhkan maf'ul. Iya, betul. Iya, sahih, itu dia itu fi'lul lazim. Yang fi'lul muta'addi kata batil itu risalatan. Iya, Sudah itu saja, Pak. Iya, iya. Baik, ditunggu jawabannya nanti akan dijelaskan. Jazakallahu khair. Terima kasih. Syukran ya. Afwan. Baik. Iya. Akhiran mubasyaratan. Baik, mungkin supaya tidak lupa. Baik. Ya. Fadal. Mungkin maksud al-qaid ya. Nah. Namal qaidu. Al-qaid itu ada panglima. Seperti qada yakudu. Al-qaid panglima atau komandan. Nah. Jadi namal qaidu tentu fi'il nama ini adalah fi'il lazim. Sedangkan contoh yang kedua adalah kataba at-tilmidhu risalatan. Betul, kalimat itu sempurna dan tepat dan sahih. Nah, kata kataba itu adalah fi'il muta'addi. Nah, apa yang maksud dengan muta'addi dan lazim? Bahasa singkatnya adalah kalau fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Kalau lazim adalah fi'il yang kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Objek itu apa? Penderita. Nah, kalau dalam bahasa Arab istilahnya atau definisi adalah al-muta'addi huwa fi'lun yansibul maf'ul bih mubasyaratan. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul secara langsung. Secara langsung. Itu dikatakan muta'addi. Berarti ada fi'il yang tidak dinasabkan secara langsung. Itu tidak digolongkan muta'addi, tapi digolongkan lazim. Mungkin dari sisi maknanya, termasuk muta'addi. Nah. Apa contohnya? Bahasa. Apa itu bahasa? Mencari kan? Tentu ada yang dicari. Tapi bahasa ini digolongkan lazim. Kenapa? Li'annahu la yansib maf'ul bi mubasyaratan. Dia tidak menasabkan maf'ul bi secara langsung. Enggak bisa. Bahastul kitabah. Bahasa kita mungkin benar. Bahastul kitab, ini salah. Mas sahih? Bahastu anil kitabi. Bahastu anil kitabi. Saya mencari buku. Lalu dari sisi bahasa artinya, berarti kalimat bahasa itu, maaf, apa, muta'addi. Ada objek kan? Tentu ada yang dicari, itu kitab. Tapi karena fi'il ini tidak menasabkan maf'ul secara langsung, maka digolongkan dia lazim. Jadi katakan mufdadi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung. Oleh karena itu, dakhaltul fasla, maka fasla itu digolongkan sebagai maf'ul bih. Berarti apa? Dakhala itu digolongkan muta'addi pada contoh itu. Walaupun pada dasarnya, asalnya dakhala itu kan lazim. Dakhaltu fil fasli kan? Nah, tapi terkadang itu boleh, tidak semuanya. Ini perlu kita belajar bahasa Arab, nanti akan kita jumpai contoh seperti ini. Nah, dibuang fi-nya, jadi enggak pakai fi, langsung dakhaltu safa. Nah, dakhaltu safa. Maka safa itu adalah maf'ul bih. Bukan dharaf. Bukan dharaf. Nah, demikian juga sumtu ramadana. Sumtu ramadana. Asalnya sumtu fi ramadhan, kan gitu. Sumtu ramadana. Jadi langsung dia digolongkan dia fi'il muta'addi. Karena menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Baik, fadhal. Naam, ihsan. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian barakallahu fik. Dan kita angkat kembali pertanyaan atau kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Raja TV. Anda bisa menandakan satu jumlah yang belum sempat kita terima. Silakan. Jumlah yang sempurna dan terdapat di dalamnya zarful makan, kata keterangan tempat. Silakan di 0218236543. Taib, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Muwafa. Eh, Muwafa. Naam, tafadhali Muwafa. Waqafal khatibu fawqal mimbari. Waqafal khatibu fawqal mimbari. Sahih atau khata ya akhi? Sahih? Sahih, naam. Sahih. Aina dharf al-makan? Fawqa. Fawqa, naam. Sahih. Waqafal khatibu atau qamal khatibu. Naam. Jaid, fauqa adalah zaraf makan. Nah, zaraf makan. Nah, baik, misal akhar? Jalasa itu tahta syajarati. Nah, jalasa. Nah, ini jalasa ini? Jalasa itu. Jalasa al-qittu. Iya, jalasa al-qittu tahta syajarati. Sahih, jadi tahta adalah zaraf. Zaraf makan. Baik, mansub wala tunasbihi fathah. Iya. Baik, jayid. Nah, baik, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Muwafa. Baik, barangkali kita cukupkan ya. Itu cukup terkait dengan maf'ul fi ini dharab. Kalau mau luas lagi silakan merujuk pada kitab-kitab nahwu. Yang paling mudah adalah kitab Nahwu Wadih ataupun kitab Al-Jurumiyah. Kita masuk yang kelima, al-maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ini termasuk isim yang mansub. Apa arti maf'ul li ajli? Nah, maf'ul li ajli ini adalah menunjukkan faktor sebab karena. Nah, ini ajli, arti ajli, karena kan gitu. Ajli itu karena. Li ajlika, karenamu. Tepatnya, definisinya adalah diantaranya, bisa lihat dalam kitab-kitab Nahwu juga ada, maf'ul li ajli adalah masdarun. Itu diingat, masdar. Jadi berarti dia isim mustaq. Apa? Bukan dia isim jamin atau isim yang tidak memiliki akar kata. Jadi isim mustaq dia. Itu masdar. Masdarun mansub. Yubayyin sababa hudutsil fi'li alladhi qablahu. Yaitu isim mansub, itu masdar yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Terjadinya apa? Perbuatan. Ini apa contohnya? Kita lihat di sini. Ma kharajtu minal baiti khawfan minal harri. Ma kharajtu minal baiti khawfan minal har. Mana ini masdar mansub? khaufan. Nah, ini kata-kata khaufan ini adalah menjelaskan faktor sebab. Sebab apa? Ketidakkeluarnya saya dari rumah. Sebabnya apa? Karena apa? Nah, kenapa kok saya enggak keluar? Karena takut dari panas. Nah, ma kharajtu minal baiti khaufan minal harri. Jadi kata khauf ini adalah disebut dengan maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Jadi untuk melihat bahwa itu maf'ul li ajli, pertama dia sebagai masdar. Itu dilihat. Dia masdar. Yang kedua dia mansub. Itu ciri-cirinya. Dia masdar, yang kedua mansub. Kemudian dilihat sisi makna. Kalau dia keberadaan itu menjelaskan faktor karena terkait dengan fi'il, berarti itu maf'ul li ajli. Dalam Quran, la taqtulu auladakum khasyata imlakin. Perhatikan, khasyata imlakin. Nah, khasyata itu adalah maf'ul li ajli. Atau khasyah, karena takut miskin. La taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Contoh lain dalam, saya bikinlah contoh, iya. Adhabu ilal ma'had, adhabu ilal ma'had talaban lil ilmi. Adhabu ilal ma'had talaban lil ilmi. Apa artinya? Saya pergi ke ma'had untuk mencari. Artinya, kata-kata talab ini menjelaskan faktor, sebab, karena. Karena apa? Saya pergi ma'had karena apa? Nah, talaban lil ilmi, untuk mencari ilmu. Maka talab ini dia masdar mansub. Maka dikatakan dalam kalimat, dalam kedudukan, dalam jumlah disebut apa? Maf'ul li ajli. Itulah bahasa nahunya. Ya. Baik, barangkali antum bisa memberikan contoh? Ini agak berat dikit ya. Agak berat dikit ya. Nah. Coba ada bisa memberikan contoh di antara kalian? Dan juga para pendengar, nanti kita minta pada mereka untuk memberikan contoh seperti ini. Jadi kata-kata dalam kalimat ini, ma kharajtu minal baiti khaufan minal harri, jadi khaufan itu adalah termasuk isim mansub karena dia maf'ul li ajli. Ya. Baik, fadal ya. Naam. Idza jaa al-mudarrisu qumtu ikraman lahu. Aku idza jaa al-mudarrisu qama yaqum aqumu ikraman lahu. Sahih hada? Ikraman. Sahih. Idza jaa al-mudarrisu aqumu. Sahih. Idza betul masuk pada fi'il madhi, tapi itu tidak menunjukkan lampau. Iya, itu perlu diingat. Itu menunjukkan mustaqbal. Makanya apabila datang. Idza jaa al-mudarris aqum. Tayyib, kalimat sahih. Jayid, ikraman lahu. Mana maf'ul li ajli? Ikraman, mansub. Tayyib, contohnya benar. Iya. Tayyib, mana indak? Indak? Misal, baik, ha. Qara al-qa'idu ala darbi jaja'an amama radu. Ulang kembali. Qara al-qa'idu. Qara al-qa'idu ala darbi. Syaja'an amama radu. Syaja'an amama radu. Apa artinya? Coba terjemahkan dulu. Berjalan komandan Saro. Saro Yasir berjalan anakku. Naam. Nah, sahara yasir, berjalan. Taib, sahara al-qaidu. Sahara al-qaidu ala darbi. Apa artinya itu? Antum maksudnya apa? Di atas. Antum memberikan jatah bantu sini tidak tahu di mana. Syaja'an amamal adu. Betul itu? Ada syaja'an. Berani. Ada syuja', ada syaja'atan. Mas syaja'at. Syuja'a itu menunjukkan apa? Itu sifat musabbaha orangnya. Anta syuja'. Kalau syaja'atan masdar. Oh, masdar. Nah. Syaja'atan. Tapi kalimatnya enggak tepat itu, enggak sempurna. Makna aja enggak apa maksud ini. Tadi kalimat yang sederhana saja. Iya. Fakir awal. Ya, taib fakir. Taib notul fursa lil muslimin. Taib. Barakallahu fiik dan pendengar serta pemirsa Roja TV. Silakan kami berikan kesempatan kepada antum semua untuk memberikan sebuah contoh dari kalimat yang sempurna. Dan dalam pembahasan maf'uli ajri tentunya termasuk salah satu isim-isim yang dimansub sebagaimana contoh yang telah diberikan oleh Ustaz dan beberapa rekan kita, antum bisa mendatangkan kalimat yang berbeda dan terdapat di dalamnya maf'uli ajri. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhmaruddin. Naam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Akhmaruddin. Fadal ya Qamaruddin. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Masyaallah, ini langsung nas ini. Al-hadis. Nah, hadis ya, nas al-hadis. Naam. Tapi ana asal mana itu maf'ul ajri itu? Imanan. Imanan. Wahtisaban. Sahih akhi. Ah, sahih am khata? Wahtisaban itu apa namanya? Atasat. Enggak, saya lagi tanya pada ikhwan yang ada di da'a ini. Maraikum sahih atau maf'uli ajri? Muta'akid? Naam, sahih. Jadi, man a'id? Man soma man ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sahih. Taib. Masya Allah. Ahsan. Jadi, man soma ramadana imanan imanan wahtisaban. Karena apa? Barang siapa puasa karena iman, karena percaya pada Allah bahwa itu perintah Allah, imanan wahtisaban, ihtisam ay karena mengharap ampunan Allah. Ini jadi imanan itu masdar, wahtisaban juga masdar min kalimat ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Kalau imanan min kalimat amana yu'minu imanan, amana yu'minu imanan. Naam. Wazan apa? Af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi imanan, jadi masdar mansub. Dia kedudukan itu menjelaskan faktor sebab atau karena. Jayid, masya Allah. Yakfi sah. Naam. Jazakallah khairan kamarudin. Yakfi soal. Fadhol. Naam. Tentang apa namanya, kalau jodoh makan saat kalau contohnya seperti apa namanya al mudarrisu amamal fasli itu nah. Amamal itu dzaraf atau nah, sahih dzaraf nah. Sorry. Sahih nah, walaupun tidak didahului oleh fiil dan fa'il gitu sebenarnya apa-apa ya. Maksudnya apa? Walau apa kan contohnya ini ada fiil semuanya fiil itu ada. Coba, iya. Coba sebutkan lagi contoh lagi, kembalikan. Al-mudarrisu amamal fasli. Nah, al-mudarrisu amamal fasli. Betul itu dzaraf, tapi kedudukan sebagai sebagai apa? Sebagai khabar. Dia dzaraf itu amama di i'rab dzaraf mansub wa ratun ismi fathah. Kemudian tisybul jumlah namanya. Syubul jumlah itu kedudukan sebagai apa? Khabar mubtada fi mahal rafa. Nah. Maka dia fi mahal rafa, khabar mubtada. Makanya khabar itu ada syubul jumlah. Syubul jumlah terdiri dari jamak majrur dan dzaraf. Baik. Yakfi. Afwan, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair pada akhwan al-karim, Qamaruddin, barakallahu fiik. Baik. Kita lanjut atau Latifusa mungkin. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan, masih dalam pembahasan zarf. Afwan, maf'uli ajli. Anda bisa menyampaikan atau membuat sebuah kalimat yang berbeda dan terdapat di dalamnya maf'uli ajli. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idham Khalid. Baik. Naam, fadal. Al-Bariha. Jadi maful jadi jorok ya saudara. Naam, iya. Boleh enggak disebut langsung sebagai maful? Maful dari mana? Jalas terbariha enggak? Enggak. Enggak, bagaimana apa saya duduk malam? Iya, enggak. Ya, berbeda kalau dakhaltu saffa saya masuk kelas. Iya. Iya, kelas itu yang dimasuki. Maka situlah maka bisa di'rab bagi maf'ul bih, ya. Kalau jelas betul bariha enggak? Enggak boleh, Ustaz. Enggak, mana maknanya sih makna juga enggak kena. Iya, iya. Saya duduk di malam hari kan gitu. Ini satu saya bikin saat nih, Abdul Yajud. Ya, taib, fadal ya. Aqbal muallimu. Baik. Ulang kembali. Aqbal muallimu. Aqbal muallimu. Muallimu al-kaziba. Al-kaziba. Ta'diban lahu. Ta'diban lahu. Masya Allah. Sahih, akhi? Aqaba yu'aqib. Mana aqaba yu'aqibu? Memberikan sanksi. Memberikan sanksi. Aqaba yu'aqibu. Aqaba al-muallimu al-kaziba. Mana al-kaziba? Orang yang dusta. Ya, pendusta. Naam. Ta'diban lahu. Anggur. Untuk apa berikan iqab? Ta'diban lahu. Mana ta'diban? Sebagai pengajaran. Sebagai pelajar. Untuk berikan pelajaran lahu kepadanya. Masya Allah. Sahih ya, akhil karim. Ta'diban, ful ajri. Ya, sahih. Maful jali. Sahih, maful ajri. Mansub. Afwan, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakallah khair, Pak Idham Khalid. Barakallah fiqh. Dan alhamdulillah masuk dua kali. Nah. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar dan pemirsa yang lain masih di pembahasan yang sama maf'uli ajli 0218236543. Pertanyaan Anda bisa sampaikan juga melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk pendengar dan pemirsa berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Samsul. Fadal ya Samsul Anam. Naam, Ustaz. Assalamualaikum, kifa ruka. Khair? Wa khair, Ustaz. Naam, fadal. Ma zahabtu ila al-mustashfa ziyaratan sadiqi. Aid mar thaniya. Ma zahabtu ila al-mustashfa ziyaratan sadiqi. Ziyaratan sadiqi. Sadiqi. Coba antum terjemahkan dulu tuh. Aku pergi ke apa? Tidaklah, saya pergi ke rumah sakit. Dikarenakan untuk ziarah mengunjungi temanku. Mengunjungi teman di mana? Rumah sakit. Rumah sakit. Gimana ini? Temannya lagi sakit. Ah? Gimana? Nah, karena teman lagi sakit. Seharusnya zahabtu. Zahab. Bukan ma zahabtu. Ma zahabtu. Ah? Nah. Zahabtu. Ah. Saya zahab. Pergi rumah sakit untuk. Ziyarah. Saya pergi ziyarah. Ke rumah sakit untuk apa pergi rumah sakit? Ziyaratan. Nah. Nah. Untuk mengunjungi. Li ziyaratan li sadiqi. Lisodiki sana. Iya, harus pakai apa? Kalau dia apa? Kalau dia tidak pakai alif lam nakira, maka dia harus setelahnya apa? Majrur dengan lam. Talaban lil ilmi. Tapi kalau dia idafa baru ziyarata sadiqi. Mansub. Ziyarata sadiqi itu kalau diidhafakan. Tapi kalau dia nakira, dia harus setelahnya majrur dengan min. Iya. Jadi ziyaratan li sadiqi. Zahabtu ilal mustashfa ziyaratan li sadiqi. Saya pergi rumah sakit untuk mengunjungi temanku. Nah. Yang lain Ustaz. Baik. Sallaitu tahajjudi Sallaitu tahajjudi Tahajjuda atau tahajjudi? Sallaitu tahajjuda. Sallaitu tahajjuda. Oh, maaf saja. Iya, maaf. Sallaitu tahajjuda taubatan minal ismi. Taubatan li dhanbi. Taubatan li dhanbi. Naam, taubatan li dhanbi. Taubatan li ismi. Li ismi. Iya. Jadi taubatan ya. Taubatan li dhanbi. Atau taubatan li dhunubi. Sahih, jadi sallaitu tahajjuda taubatan li dhunubi. Jadi saya salat tahajud untuk apa? Kenapa? Taubat dari untuk bertaubat. Artinya untuk minta ampun, bertaubat bagi dosa-dosaku. Baik, sahih. Barakallahu fik ya. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah. Nah, Karim. Syamsul Anam. Taib, Ustaz. Naam. Akhir fi soal jawab. Taib, mengenai soal naam. Taib, pendengar dan pemirsa Raja TV, kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat di penghujung kajian kita di kesempatan malam ini. Dari beberapa pendengar yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan apa yang dimaksud dari zarful zaman dan zarful makan. Mungkin secara ringkas dan contoh yang sederhana dalam kalimat, Ustaz. Barakallahu fik. Iya. Tapi kita ulang kembali, itu mungkin bagi yang terutama bagi pemula. Jadi zarful zaman dan zarful zaman dan zarful makan, itu maknanya adalah keterangan waktu dan keterangan tempat. Jadi zarf itu adalah keterangan. Ada menunjukkan waktu, ada menunjukkan tempat. Jadi zarful zaman keterangan waktu, zarful makan keterangan tempat. Dalam bahasa kita juga ada kan? Betul, yang belajar bahasa Indonesia itu akan jelas ada dipelajari keterangan tempat, keterangan waktu kan gitu. Iya, makanya dalam bahasa Arab ada sebut apa, zarful zaman dan zarful makan. Kedua-dua itu disebut maf'ul fi. Maf'ul fi itu istilah lagi, maf'ul fi. Nah, kalau diurai dibagi, maka dikira zarful zaman dan zarful makan, keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, di antara keterangan waktu adalah tentu yang menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Tadi contohnya apa? Lail, yaum, hari, sa'ah, usbu, apa lagi? Syahr, sabah, masa, nahar. Nah, sana. Ini semuanya adalah apa? Keterangan waktu. Ya, keterangan waktu. Keterangan tempat? Ya, menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Depan, belakang, amam, khalfa, yamin, tahta, bawah, fauqa, atas, yamin, kanan, shimal, kiri, apalagi baina, di antara, haula, sekitar. Nah, ini keterangan tempat, zarfu makan. Itu yang, ini di antaranya, masih banyak ya, nanti bisa rujuk pada kitab nahwu. Contoh, dalam kalimat sempurna, umpamanya, Zahabtu ila aina? Zahabtu ila syati'il bahri. Zahabtu ila syati'il bahri yawma al-ahad. Yawma al-ahad. Kok yawma dibaca? Kok enggak yawmu? Kok enggak yawmi? Nah, inilah kalau dia paham grammar, dia akan membaca atau kalimat itu akan sempurna, tidak salah. Kenapa yauma? Karena dia dzaraf. Arti dzaraf? Keterangan. Nah, ini yauma keterangan waktu. Nah, keterangan waktu hukumnya apa? Dzaraf hukumnya man? Mansub. Hukumnya man? Mansub. Makanya baca yauma. Jadi zahabtu ila syatil bahri yaumal ahad. Nah. Jadi dzarf itu mengandung makna fi. Nah. Boleh masuk fi? Boleh. Zahabtu ila syatil bahri fi yaumil ahadi. Nah, kalau sudah masuk fi, dia sudah majur dengan fi. Majur dengan fi. Maka di i'rab dia majur dengan fi. Itu juga menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Ya. Kembali tadi, ya dharab yang mansub, itu tadi, huruf fi-nya tidak ada. Jadi, dhahabtu ila syatil bahri yawmal ahad. Yawmal ahad. Tambah lagi, jam berapa? Hah? Fisa'atis sabi'ati. Pada jam 7. Itu pakai fi. Kalau enggak pakai fi? As-sa'atis sabi'ah. Boleh? Boleh. Dhahabtu ila syati'il bahri yawmal ahadi as-sa'atis sabi'ata. Pada jam 7. Jadilah kalau dibaca tanpa fi as-sa'ata, maka di-irab sebagai dharfu zaman. Mansub. Tapi kalau dia masukkan fi, maka dikatakan majrur bi fi. Majrur bi, walaupun dari sisi makna dia menunjukkan waktu. Iya. Baik, nah, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Satu pertanyaan terakhir yang kami bisa angkat dari pendengar kita, Bapak Ubaidullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang berbeda atau bagaimana kita bisa membedakan antara kalimat tersebut maf'ul li ajlih atau dia dalam posisi maf'ul hal, keadaan? Terkadang saya tidak bisa membedakan antara ini dan itu. Masya Allah. Oh iya. Baik. Tadi saya katakan kalau maf'ul li ajlih itu masdar. Masdar mansub. Masdar mansub. Makanya ini cirinya. Dia masdar. Kemudian apa? Mansub. Mansub. Nah, umumnya apa? Dia dalam bentuk tidak pakai alif lam. Ghair muhalla bi al, enggak pakai lam. Maka di i'rab mansub. Terkadang idhafahkan. Dari hadharal mauti dalam Quran. Nah. Hadharal mauti. Anda hadharal mauti karena takut mati. Itu bentuk idhafah. Jadi maf'ul li ajli dia bisa idhafah atau dalam bentuk nakirah. Tapi kalau dia memakai alif lam, harus memakai huruf jar. Litarwih. Umpamanya, Sallaitu nawafil litarwih. Umpamanya, mana litarwih? Untuk apa? Menenangkan. Maksud menenangkan apa? Hati. Litarwih. Ini kalau memakai alif lam, dia harus pakai li. Ya. Nah, kembali tadi, kalau maf'ul li ajlih apa? Masdar mansub. Tapi kalau hal, itu bukan masdar. Hal itu apa? Wasaf. Wasfun. Arti wasaf, isim fa'il, isim maf'ul, atau sifatun musyabbah bismil fa'il. Sifatun musyabbah bismil fa'il. Dan dia itu apa? Nakirah. Bukan ma'rifah. Dia itu nakirah. Ya, hal itu nakirah. Apa contohnya? Adhabu ilal madrasah masyian alal aqdam. Arti masyian? Berjalan. Arti dalam keadaan berjalan kaki. Nah, masyian ini hal, bukan maf'ul li ajlih. Bukan maf'ul li ajlih. Dari sisi makna pun tidak menunjukkan karena. Saya pergi ke sekolah, ke sekolah, bukan karena berjalan maknanya. Masyian, dalam keadaan berjalan. Kaki. Masyian alal aqdam. Nah, masyian itu hal. Nah, apa cirinya? Dia wasaf. Arti wasaf isim fa'il. Daripada masya, yamsi, masyian. Masyian, isim fa'ilnya apa? Masyin. Masyin. Asalnya masyun, dibuang ianya. Kena isim apa? Mankus, ini sudah pernah kita singgung. Dibuang, ianya, kalau dia tidak pakai alif lam, kemudian dia tidak mudhaf, kemudian dia tidak, apa, tidak, kalau, kemudian dia bukan mansub. Nah, tapi kalau mansub, ianya tetap. Itu tadi, masyian. Kan mansub, hal makanya ianya tetap. Masya al-aqdam. Apa contoh lain? Yang hal. Ada bisa memberikan contoh? Qara'tul Qur'ana. Naam. Qara'tul Qur'ana julusan. Jalisan. Jalisan. Qara'tul Qur'ana jalisan. Apa artinya? Saya membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk. Enggak bisa antum katakan qara'tul Qur'ana julusan. Nah, hadza khata. Nah, jadi as-sahih madza qara'tul Qur'ana jalisan. Saya baca Qur'an dalam keadaan duduk. Nah, dari mana tahu itu hal dalam keadaan bentuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il atau isim maf'ul ataupun sifat musyabaha bismil fa'il seperti kalimat karim, dhaif, qawi. Ya. Baik. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fik. Baik, nah, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mohon Allah Subhanahu telah memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu nahwu ini sebagai miftahul ilmi syar'i. Baik, jazakumullahu khairul jaza atas kehadiran antum di studio ini dan juga para peserta dalam pembelajaran bahasa Arab pada malam ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairul jaza. Wal'afu minkum, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.